wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu was syarru bi masyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Taha Rasulillah wa ala Yasin Habibillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadrotal muhtaramin, para alim, para kiai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan dini sepuh ingkang boten saged kula sebat asmane, nanging boten ngirangi raos takzim lan hormat kawula. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, ketua dan pengurus RW 3 Jagir Sitomukti, ketua dan seluruh pengurus RT 12 dan 13 Jagir Sitomukti, beserta tokoh-tokoh masyarakat yang lain yang saya hormati, panca-panca remaja, teman-teman panitia yang saya banggakan, para bapak, para sederek, para ibu, jamaah yang saya hormati, rahimakumullah. Sampun. Iki engko lek tak ombe kabeh terus aku anyang-anyangen. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah keikhlasan dapat bersama-sama hadir bersilaturahim di majelis yang mulia ini dalam rangka tholabul ilmi, dan sekaligus yang terpenting kita hormat acara Maulidur Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan satu harapan, mudah-mudahan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dirindukan oleh surganya. Amin. Muga barokah. Amin. Rizkine ya muga-muga barokah. Amin. Umure muga-muga barokah. Amin. Umur sing kathah ibadahe. Umur sing kathah kesaenane. Amin. Umur sing kathah amal saleh. Amin. Senajan umure pendek. Kok gak amin? Umur yang berkah, umur barokah iku ora kudu dawa. Tapi umur sing mentes. Senajan ndek tapi akeh ibadahe, akeh kebagusane, akeh nilai-nilai kesolehane. Meskipun umure ndek, niku umur barokah. Lebih-lebih umurnya panjang, ibadahnya kata, nilai-nilai kesolehannya kata. Niku umur spesial. Masih umur itu wowo, tapi lah ibadahnya siti, kebagusannya titi, amal soleh titi. Niku gimbutan barokah. Jadi bapak ibu jamaah rahimakumullah, umur barokah niku mboten kudu dawa. Ibu jenengan yen gambarke umur barokah niku sami kalih dompet. Dompet sing apik iku gak dompet sing dawa, mboten. Dompet sing apik iku dompet sing isine duit akeh. Masih ndek. Tapi nek isine duit akeh, beb mentek-mentek nganti watos. Iku yo luwe ape timbang dawa tapi melur ngono to. Nang isine mok 100 repes. Oleh ndelunteng etok. Kira-kira ibu-ibu seneng sing pundi? Endhek, mentek-mentek watos karo dawa tapi melur ngono kuwi seneng endi? Hah? Melek dawa atos. Ana dawa atos yo cagak listrik. Ngapunten kula niki wau mbahas dompet. Iku sing mburi cekakan kok mesti pikirane ngeres kae. Dompet, Mas. Dompet iku lak ana sih, senajan endhek gak dawa dompete, endhek tapi isine dhuwit akeh. Beg mentek-mentek nganti watos. Ya seneng iku endhek gak ya wis. Nanti bang dompet wow, dawane ku 2 meter nganti nyampluk ikan tane tapi melur lewemir ngisine mek 1000 oleh ndelundeng etok kaya apa tiwas ndelundeng sese kula takon riyen dijawab sing kompak semangat banter jawabane engko lek gak banter aku mencolot terus mulai umpama iso milih sampeyan kepingin umure ndek apa kepingin umure dawa? Dawa. Terus umpama keturutan iso umur dawa tenan, iku rencana sampeyan pirang tahun? Ngomong gak apa-apa, engko nek kurang tak imbuhi. Apa rencanae kepingin pirang tahun? 100? Kurang, 150? Sing kurang. Oh, 200 tahun. Ya wis, gak apa-apa. 200 tahun. Terus kula takon meleh. Saiki umpama sampeyan iso umur nganti tekan 200 tahun temen, terus katel apa ae sampeyan? Umur kok nganti 200 tahun wis katel apa ae? Coba ngomong katel wayo. Apa yo kuat? Lah wong 80 taun wis ngelokro kabeh. Wis, Bu, gak sanggup, Bu. Gak kuat karek iso nglamut tiktok iki maaf manusia ini aneh menungso iki kadang-kadang guyokno lucu kalau dipikir roto-roto menungso iku kepingin umure dawa nek perlu gak mati-mati jeng dawa nek perlu gak mati-mati padahal apa sih istimewane wong sing umure dawa nganti tuwa banget istimewane apa body kulit udah keriput gigi udah bogong pipi udah mengkeret udah kempong mata udah cekong apa enake. Iya le sik nom-nom ngene iki. Ah papane sik kenceng. Sikil-sikilane bareng sik apik. Bokong senjo wentit. Kawenteng kabeh. Esemane neratapno jantung. Nang lirikane semedhotno kolor. Dilirik ndudul kon jero dul kolote pedhot. Isik nom. Ayo coba lek wis tuwa. Ana nganjir ndek garepe kaca ngaca nglirik karo mengengeh nyawang ayang-ayange dhewe wedi Apa istimewane wong umure dawa wong nganti tuwa? Apa istimewane? Apa enake wong umure nganti tuwa? Coba. Enake apa? Turu wis gak iso enak. Gak iso tam. Gak iso angler wong wis tuwa. Mangan wis gak iso nikmat, gak iso enak. Mangkane diarani wong gerang. Segere kari arang-arang. Kumpul bojo wis sepoh kabeh. Nek mari ki boyok ora karuan rasane. Lho nggih to? Lah wong aku sing isih enom ae wis krasa. Nek mari ngono ku peyok kabeh. Mangkane kula niki aja sangkingane bojo sing gegeri wis wegah kok ngono sakjane. Nek ku diomongi kiai kok halah. Saking aneh, kono gegeri aku yang mau ngimbangi, ngono. Aneh. Manusia ini lucu, kadang-kadang manusia itu aneh. Rata-rata kepingin usianya panjang. Padahal kalau kita pikir dengan pikiran yang jernih, coba apa sih? Oh, kok mencep toh? Anggitu lek wong Bojonegoro gak oleh ngomong apa sih? Yo jawaban apa dong? Baleni, apa sih? Kamu nopen podo endele. Maaf, saya pakai bahasa agak kemenye, karena saya tahu Jagir Sidomukti sekarang sama yang dulu udah jauh. Kan sekarang Jagir Sidomukti udah modern. Are cili-cili hitung-hitung saya kis nganggup bahasa Inggris wis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jagir. Ngomong-ngomong bahasa Jawa wis gak gelem. Padahal aslinya Lamongan nae lo. Manggon di Surabaya ngene bahasa Indonesia. Kemenye. Sak bojoe omong-omongan bahasa Indonesia. Ana wong lanang mari mangan lawane gantek. Yang wedok diomongi, mama ini pindangnya di dekat di mana mama? Dari yang wedok, ya geletakkan di meja saja papa. Dari yang lanang, ataknya nanti digondol kucing. Lawung saiki ku, papa mama, nyelokno anak nang wong tua, bapak ibu wis dianggap kuno, minimal ayah. Jagir lo ayah. Padahal aslinya yuk Bojonegoro Lamongan, Manggar Surabaya ayah. Ya no ibu masak neng dapur direpoti anak. Jong repoti kan iku gak wong masak lah. Rono melu ayah. Anak melayu neng pak nih, jari pak nih. Mah ayah kata becak kok. Melu mama wae rono, melu mama. Bawalik nang ibu nih. Raisa, mama durung bahumbah, durung ngepel, durung nyapu, durung kora-kora. Bapak ibu nih poko, adek mama. Kemainnya. Nggawean nih, kora-kora hai mama. Coba, tradisi-tradisi yang baik, itu sekarang udah gak dipakai. Kan, papa mama itu lek proso kulo. Bukan tradisi panggilan dalam Islam. Gue kok kemainnya. Saiki selamatan tironan di Sidongo gak usum wis. Ulang tahun. Lamongan, Jonegoro, ulang tahun. Kuwayang, gaya kue tat, bunder kadang digawe ong godong, bentuk godong waru. Tulisi jenenge anake, gaya ulang tahun ke-6 tulisi ong ke-6 tepi lilin, kau bopong karang nyanyi. Oh, lincah-lincah. Dapak sing lincah-lincah arek cilik-cilik gerangane yo meru lincah-lincah. Panjang umurnya. Panjang apane wong umure kalem kok panjang. Sing umur yo jur kabuli. Kateng bahasa Inggris anak sekarang. Happy birthday to you. Mbah ning leset di jero kamar kurang rame-rame cerekal tangi urang ngoreng ngamuk kurang ngajari wong tuwa dibedes-bedesno. Apa lae krungune mbah niku iki bedes turu. Wong saiki Maaf. Yang Jawa, yang Jawa. Eh, nang Glenon, tantretansi dari Madura. Nang Glenon, neka ada jebe neka. Sing wong Jawa sepurane, nggih, tantretansi dari Madura. Gue di Jawa ngomong enggi yoi raito menengahnya kan gue di Madura menengahnya gue keliru malahan kan katanya ngomong kelenon keliru kelonan gak iso menengahnya kan apa hari saiki sopan santune berkurang, tata krama kurang, unggah-ungguhe kurang, sobosita nang wong tuwa kurang. Apa gak iso basa krama inggil? Terus? Jenengan sian sik dadi arek, iku pinter-pinter basa, nang wong tuwa basa, mulane nganggo tata krama. Karena saiki gak iso. Apa? Salah wong tuwa dhewe, kemenye. Anak gak diwulangi basa krama, bahasa Indonesia. Lah wong ngomong sak omong ning anak nganggo bahasa Indonesia. Kamu di rumah saja, jangan keluar ke jabah. Jangan pelayon, nanti kamu tiba. Ya, tunggu kalau aku sudah teka. Soalnya aku mau lunga. Dan kemahnya. Bon, coba. Ayo, saniki dipikir. Roto-roto, uang kepingin umurit dawa. Coba. Apa bedane umur dawa karo umur pendek? Uang sing umure dawa ya mati, uang sing umure pendek ya tambah cepet mati. Maka sebenarnya yang penting dalam hidup ini bukan kok panjang atau pendeknya umur, bukan. Gak iku sing penting, gak dawa ndeke umur. Tapi prestasi apa yang bisa kita raih dalam hidup ini itu jauh lebih penting daripada berapa panjang usia kita. Piro dawane umur kita ndek donya, piro lawase jatahe urip kula sampean ndek donya. Pirang taun uripe kula sampean ndek donya, iku gak pati penting. Tapi prestasi apa yang bisa kita berikan untuk hidup ini? Amal ibadah apa yang bisa kita tabung selama hidup ini? Nilai-nilai kesolehan apa yang bisa kita kumpulkan selama hidup ini? Itu yang terpenting. Mohon maaf, Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno, iku umure gak dawa-dawa nemen. Tapi kan jasanya besar, beliau proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai macam jalur diplomasi. Maka sampai hari ini pun jasa beliau masih dikenal, Bung Karno. Bahkan mungkin sampai kiamat isa dieling-eling. Sing putri Raden Ajeng Kartini, iku umure gak dawa-dawa nemen. Yen mboten salah 24 tahun beliau sudah wafat, sudah meninggal. Tapi karena beliau pejuang emansipasi wanita, termasuk pelopor kemerdekaan, sampai sekarang masih diajarkan di sekolah-sekolah untuk dicontoh dan diteladani oleh generasi-generasi berikutnya. Panglima besar Jenderal Sudirman. Umurnya ora dawa nemen. Tapi jasanya luar biasa. Dalam kondisi sakit parah, masih memimpin perang gerilya, mengusir penjajah. Sampai saat ini saya diiling-iling. Maka saking hebatnya wong telu iku, Bung Karno, Raden Ajeng Kartini, Jenderal Sudirman, iku kabeh wis mati. Tapi sampai saat ini fotone didol iku payu. Laris. Coba fotone wong Jagir juga mungkin. Sampan saya urip lho fotone didol ora payu. Coba gak percaya buktekno, sampean foto gedekno 10R, dolen di pasar. Paling yo suwe payune. Ora tepak malah dinyek wong. Iki blasteran bedes tekan dia yo. Ngene dapurane kok mentol adul fotone. Coba. Umurnya pendek. Jenderal Sudirman, Raden Ajeng Kartini, Bu. 24 tahun. Tapi namanya diabadikan jadi nama lembaga pendidikan. Sekolah-sekolah akeh sing gawe nama RA Kartini. PAUD, Pos PAUD, Playgroup RA Kartini, TK RA Kartini, MPSD RA Kartini dan seterusnya sampai digawe nama jalan. Jalan utama lagi. Hampir tiap kota besar di Indonesia itu ada jalan utama yang namanya Jalan RA Kartini. Di endi-endi mesti ono. Surabaya, Semarang, Bandung, Jogja, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Maluku, Papua, ndek-ndek ana jalan RA Kartini. Umur mek 24 tahun, tapi namanya diabadikan menjadi nama jalan utama. Kula sampean iki umur iso dawa, iso 80 tahun, iso 90 tahun, bahkan iso 100 tahun punjul, tapi jangankan nama sampean dipakai untuk nama jalan utama. Jenengmu digawe jenenge gang buntu iki lho ora payu. Coba ono jalan Anwar Zahid ono payu kok. Gak payu jenengku apa mana jenengmu. Ndungwa. Lebih-lebih tokoh yang malam hari ini kita hormat kelahiranipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Figur sentral yang bahkan kalau saja bukan karena Muhammad, Allah tidak menciptakan semesta raya ini. Laulaka, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andaikan bukan karena engkau Muhammad, andaikan bukan karena engkau Muhammad, semesta ini tidak aku bikin. Jadi Allah gawe jagat iki mergo Kanjeng Nabi. Allah gawe langit sak bulane, sak lintange, sak megoe, sak mendunge, iku mergo Kanjeng Nabi. Allah gawe bumi sak isine, sak menungsone, sak hewane, sak wit-witane mergo Kanjeng Nabi. Allah gawe segara sak banyune, sak uyahe, sak iwake, sak intene mergo Kanjeng Nabi. Allah gawe malaikat, gawe jin mergo Kanjeng Nabi. Bahkan Allah gawe swarga, gawe neraka iku mergo Kanjeng Nabi. Andaikan bukan karena Muhammad, semua itu tidak diciptakan oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin jenengan rati kangelan memahami niku wau diwaos ketika mahalun qiyam. Ketoke mau sing selawate nguwoyo banter nek sing nang dhukur, sing nang kono ya mek duwe-duwe hae. Makane takjak selawatan sambil berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku wau kesempat diwaos. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arus al-Khafiqain, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblatain. Sekarang ya Nabi sing bener. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawat Bapak Ibu, napa kula ya Nabi salam, kula mandek. Ya Rasul salam, kula mandek malih. Ya Habib salam, kula mandek. Ya salawatullah, kula mandek. Napa? Napa? Kok ngombe. Ya Nabi salam, kula mandek. Ya Rasul salam, kula mandek. Ya Habib salam, kula mandek. Salawatullah, kula mandek. Napa? Kok ngombe. Kula ngrungokno. Ternyata ora padha. Sing saya kene, ya Nabi salam alaika. Masih padha anu ngono kae. Ya Nabi salam alaik. Lho. Sing kene alaika, sing kono alaik. Ayo, sing bener alaika napa alaik? Alaik napa alaika? Padha beneri. Ya Nabi salam alaika bener. Ya Nabi salam alaik bener. Sing gak bener, sing Islam gak gelem melok maca. Halo. Ini artinya apa? Ayo tasamuh kita. Mengkane tak jaluk, tak jaluk. Sing alaika Ojo nyalahno alai. Alai, ojo nyalahno alaika. Engko nek alaika nyalahno alaik, alaik nyalahno alaika, garai alaika karo alaik tukaran. Lho kok nek es kadung alaika tukaran karo alaik rame geger sing kongkon misah sapa? Ya Nabi salam. Nek gelem misah ora dene. Coba maaf. Ono wong Islam salat tarawih 20 rakaat. Bener apa bener? Bener apa bener? Bener. Saya juga 20 rakaat. Panjenengan sing kata ya 20 rakaat. Tapi ada kelompok lain saudara kita yang salat tarawihnya 8 rakaat. Bener apa bener? Bener jare dekne wong yo duwe dasar. Sing gak bener sing iso nek nyalahno to. Apa wong NU traweh 20 rakaat yo bener akeh rakaate tapi cowok traweh jentar jentit. Traweh sapa-sapa ngono. Tul balik Muhammadiyah yo ngono. Ha wong traweh setahun pisan nek 8 ora niat. Salah kabeh iku, salah. Yang bener aku iki lho, netral, gak usah traweh. Nah, iki wong sampel. Maka saya mohon, ayo kita kerjasama tentang yang sepakat dan kita tasamuh saling menghargai tentang hal-hal yang tidak sepakat. Lek urusan akidah, iman, urusan prinsip, tetap lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amal kami dan bagi kalian amal kalian. Itu kalau urusan prinsip, urusan akidah. Tapi kalau sosial kemasyarakatan, kerja bakti, ono kematian, ayo bareng-bareng. Ojo katik beda no, iko abang, iko ijo, iko coklat, iko kuning, iko srengenge, iko bumi, iko ngene, iko ngene. Katik dibeda-beda no. Understand? Saya bagi dua regu, ibu-ibu regu A, bapak-bapak regu B. Nanti yang jawabannya benar tak kasih hadiah, lho, tak kayak esok tengi PN. Regu B diem, nggak boleh ikut jawab. Pertanyaan untuk regu A, regu B menengok. Artinya sementara yang regu B melaksanakan GTM, gerakan tutup mulut. Kene gak paham yo GTC, gerakan tutup. Mun cangkem wis kasar mbok gawe cocot ya. Wis sakaremu wis gerakan tutup cangkem, gerakan tutup cocot, gerakan tutup congor, cimur, tontong sakaremu wis. Pokoke meneng. Regu A. Siap. Ono ayam 10 kecemplung sumur siji kari piro? Berapa? Songo. Yes. Saya buahnya 9. Pertanyaan untuk regu B. Pertanyaannya sama, tapi jawabannya enggak boleh sama. Boleh jawabannya podo, berarti nyonto. Lanang kok manut wong wedo. Tadi dijawab 9, sama gak oleh jawab bodoh. Ono ayam 10, kecemplung sumur siji, kari biro. Entek. Ya wis, sini jawabannya entek, sini jawabannya songo. Sekarang keputusan dewan juri. Untuk regu A, jawabannya benar dan 100 untuk regu A. Untuk regu B, juga dapat nilai 100. Lho kok padha bener e? Dijawab ayam 10 kecemplung sumur siji kari songo bener. Ayam 10 kecemplung sumur siji entek. Yo bener. Sing penting ro dasare kari apane sing siji. Lek sing dimaksud siji ayame, ayam 10 sing siji kecemplung sumur kari songo. Tapi lek sing dimaksud siji sumure ayam 10 ketemplung sumur siji bareng bleng entek. Kan yang penting ngerti dasar ya. Halo. Ana wong Islam salat subuh gawe kunut, leres napa leres? Leres. Aku yang gawe kunut jenengan rata-rata nggih gawe kunut. Tapi kelompok lain ada yang sholat subuhnya ndak pakai kunut. Bener napa bener? Ayo sapa sing wani nyalahno? Wani ngarani ora sah? Wong ana Mekah ora sah kabeh ya iso. Ora ana kunute nek subuh. Paham nggih maksud kula nggih? Ngono lho. Rukun iki gak kudu padha. Sik, tak kei pertanyaan mana? Kabeh. Ini berapa? 100. Tapi saya jawab 5 juga enggak salah. Nek kok 5, sing loro ngadeg, sing telu lungguh. Bener. Dari Pak Saroni, 6 sadanganane. Dari wakil ketua RW, Pak sinten namine? Dirga. Pak Dirga. 8 sak sagake diwa tengen ngisor loro. Dari tukang syuting, songo anak-anaknya tengah sing lagi terik iku. Sing penting roh dasare. Halo. Maaf. Agak melebar pembahasan. Wong Islam ngubur mayit, dilebokne, diiringne terus diazani. Enten sing ngangge azan mriki nggih? Bener napa mboten niku? Bener, tapi ana kelompok liya sing gak gelem gawe azan. Bener apa mboten? Bener jare dene. Makane sing gawe azan aja ngelokno sing gak gawe azan. Nah sing gak gawe azan aja ngelokno sing gawe azan. Nah dilokno yo mangkel aku yo mangkel kodhae. Aku yo gawe azan padha karo sampeyan. Opo? Nek kuburan kok azan. Mayit kok diazani. Ora kate salat kok azan. Lha azan ora kanggo salat to. Wong sampean duwe anak lagi lahir proco terus bayi kon ngazani kok. Azan iku ping tengen kok mati kuping kiwa. Mosok iku bayake kate salat. Wong kate lunga haji kon ngazani lho. Kate lunga watu yo kon ngazani, kok ana angin lesus ribut jarine JTV angin pentil muter ngono kae. Nah aku kadang yo gregeten kok. Lah sing maca ta wong wedok. Buru-buru iki di kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Akeh omah sing padha rubuh mergo ketara angin pentil muter. Ayo tak SMS kok sing maca kon pental pentil pentilmu aku yo. Iku ben nang cepet mari yo dikongkon azan. Lho kita pe fikih ngono. Angin diazan niku ben yo lerep. Ono kebakaran ben gak merantak teko ndi-ndi disunano kon azan. Tapi ono sing nyirami banyu barang. Meneng azan kabeh gak ono sing nyirami banyu. Ngelunas kok. Jadi siramai banyu. Ana wong kejinan, kerasukan jin. Iku dikon ngandani, jine ben panasen, gak kerasan metu. Ana wong ngamuk kesetanan. Iku kon ngandani ben adem atine ben nang lerep. Ngono, mulane bapak-bapak nek sampean pas diamuk karo bojo, perkara blondo iku kurang ketek-ketek-ketek. Cok kesuwen candak sirahe cek. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Azami ae kesuwen. Insyaallah waras. Paling-paling wong wedok engko amek kluyur, kluyur, kluyur. Serodo adoh engko melengah, gedeng. Gak apa, sampean digendeng-gendengno gak apa-apa. Sampean cedhai alon-alon. Iya, Dik, iya, tak akoni yen aku gendeng. Mangkane aku rabi awakmu ya mergo aku rumangsa gendeng. Umpama aku gak rumangsa gendeng, gak kudu ngrabi awakmu. Anane aku gelem rapi awak mergo aku rumangsa gendeng. Wong wedok sing gelem dirapi wong lanang gendeng iku ya wong wedok. Tambah nemen kok. Ndak apa-apa, berarti oleh azan di kuburan. Gak apa-apa, barang api ae no kate digegeri gak apa-apa. Kaya azan oleh-oleh. Sing gak oleh iku mayit di kuburan diiringno terus dinyanyekno as-sululi. Lah iku gak oleh. As-sululi ada ono icik-icik barang ngono. Gak oleh. Azan ini lo kok digegeri, tidak masalah. Salah. Maka sekali lagi yang pakai azan, yo azan ono sing api. Nah sing gak kaya azan, ayo diramut sing api. Ngono ya. Terus, mari ngono, kok maneh disambung. menghargai tentang yang tidak sepakat. Ibu bapak, perbedaan itu sunnatullah. Perbedaan itu hukum alam. Sesuatu yang pasti terjadi dan tidak bisa kita hindari. Itu sunnatullah. Perbedaan tidak bisa dihindari. Memang Allah membuat apa-apa itu berbeda-beda. Coba. Dijawab pertanyaan saya. Sikil kula loro, niki padha napa beda? Nah, saya ngomong padha mbok anggap kiwa karo. Beda sikil kula loro niki wong kiwa karo tengen. Ayo, sing gawe beda sikil kula loro niki bapak kula napa ibu kula? Gusti Allah ngono lho, Dul. Tampilane sikil kula loro niki beda. Ora padha. Sing gawe beda Gusti Allah. Emang dibikin beda kok. Makanya ora ono wong kok sikile tengen karo niku gak ono. Bener nek nekono sandal ya repot ngono ku. Maneh, kula kalih bojo kula padha napa beda? Oh, jelas beda. Nek padha tak gawe apa? Ya apa carane? Mosok kate bentek. Maka justru perbedaan itu indah. Adanya perbedaan itu menjadi indah. Kalau tidak ada perbedaan, tidak indah. Maaf, wajah saya kelihatan indah. Ya meskipun cuma kaya ngene iki dapurane, tapi kelihatan indah ini karena ada perbedaan. Ana sing dadi irung, ana sing dadi cangkem, ana sing dadi mripat, ana sing dadi alis, ana sing dadi untu, ana sing dadi lambe. Coba umpama sak rai ning isine me irung tok padha kabeh kaya apa dadine. Maka justru perbedaan itu indah. Asal mau saling mendukung akan menjadi kuat. Iki iso dadi bangunan apik omah kuat karena ada perbedaan. Ana sing dadi wesi, ana sing dadi semen. Ana sing dadi boto. Coba umpama nang kuwabe semen tok ngono iso dadi omah wer. Halo. Aku iki durung ana apa ora sih? Mangkane panjenengan lek kate rukun ora kudu padha. Rukun iku gak wajib padha. Akeh padha gak iso rukun akeh. Podo tapi gak iso rukun. Wake saniki podo partai ini ra iso rukun. Kata napa kata? Watan wis kadung sidang buantah-bantan gegem-gegeman tangan kadang jotos-jotosan. Padahal iki podo. Halo. Podo organisasi ini ora rukun. Pirang-pirang. Mangane sampean lek kate rukun kate ngenteni kudu podo. Wong podo iku ra iso rukun yo akeh. Podo-podo lengo, podo-podo minyak, lengo kletik karo minyak gas. Ora iso rukun. Tapi beda nek gelem rukun, malah iso dadi enak. Kopi karo gula. Iku gak podo belas. Kopi ireng, gula putih. Kopi pahit, gula legi. Tapi nek gelem rukun, campur ndek gelas. Godhokne banyu umup. Suntak dijoki diudek terus diumbi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Gratisan soalnya ngomong gak enak kok pengen diantemi wong. Iki mergo gak podo. Tapi gelem rukun dadi enak. Halo. Wong lanang karo wong wedok ya gak podo belas. Masa apa-apa ini orang bodoh. Tapi tidak gelem rukun. Melebu kamar wong loro ini bisa dilok-dilok anu. Mas, saman kok duwe ngono. Biar aja langgla, iya wajku karo wajmu kok gak bodoh. Ngono ku terus digaduk-gaduk no. Plek, neng trep, pres, ngopong, ngomodele. Iku mergo gak bodoh, mergo bedoh. enak ora karuan. Ora padha nek gelem rukun. Enak ora karuan. Artinya jangan mudah menyalahkan orang lain. Halo. Walirane ora padha salah, neraka. Organisasine beda, salah iku neraka. Iki amalane ora padha, salah iku neraka. Kuwabe neraka, sing swarga mek kelompoke dhekne, bolohe dhekne, alirane dhekne. Modele kaya dadi kontraktor swarga. Nah, swargane kakekane kate dikontrak dhewe. Jangan suka dikit-dikit haram syirik bid'ah, haram syirik bid'ah. Nang gregetne wong, tahlilan haram syirik bid'ah. Ya Allah, dongane wong mati gak sampe. Wong nek wis mati amale putus. Dikirimi donga ditahlili kaya apa gak sampe. Jare sapa gak sampe? Sampe tahlil donga. Buktine gak tau bali. Lu sampean lu kirim SMS, nek ora terkirim ana keterangan gagal. Lah sampean tahlil ya mono ya mene tau ta tahlilmu bengi-bengi bali gagal. Berarti sampe. Ngono ae kok digawe geger. Tahlil haram, tahlil haram. Aku paling sumpek lek tahlil diharamno, sing paling tak susahno ya apa nasibe berkat. Gue tahu pak di parani wong model ngono iku. Karepe ngajak debat, ngajak bantah-bantahan. Aku tuh paling males jak debat ngono. Pak, saya ingin tahu pak dasar hukumnya apa itu. Orang udah mati dikirimin doa itu. Apa dasar hukumnya? Oh, sampean ngarani enggak sampai ya udah, kalau ngarani enggak sampai ya wis. Awak dhewe ndak sepaham ki apa-apa nok esok gado. Ya kalau ndak ada dasar hukumnya dilakoni wong akeh, berarti kan menyesatkan wong akeh. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai ulama? Kawaya, rasane ati wong aku iku dudu ulama aku ngono. Apa maneh dapuramu rasane ati? Ngoyo ngeyel lah kita tak warahi wis kate ngeyel-ngeyel, kate ngeyel-ngeyel awak dhewe gak sepaham. Wis, awakmu ngarani gak sampe ya wis, nek aku ngarani sampe. Enggak bisa kalau ndak ada dasar hukumnya. Wis ngoyo wis. Saya takon sih, wong tuamu isih ora. Kari bapak, ibu wis gak ono. Ibu wis mati. Sampun, ya wis lek ibumu wis mati tak dongakno ya. Muga-muga ibumu ning alam kubur ditungkai malaikat. Gepuki malaikat. Ini kata muring-muring, wong tua didungak nolak. Ya gak usah muring-muring, wong dongaku gak sampai kok muring-muring kok. Apa kan muring-muring? Ngono maksudku itu. Ngono itu dikek ono dalil macam-macam gak kira nerima. Wis ngono itu dalile gak loco ngono itu. Ayo sekali lagi. Wong iku lek gelem rukun, enak, Pak. Enak. Saman kalau tonggo gelem rukun, enak. Ana kesusahan apa, akeh sing bantu. Ana keribetan apa, kata sing rewangi. Ngene apa nggih? Nggih. Soale gelem rukun. Tapi lek gak gelem rukun, soro sampean. Saman katik rukun karo tonggo. Saman duwe gawe. Bate yo. Sing bawa akeh. Pati maring di gawe iso nyari sepeda motor. Brang-breng ngalor ngidul. Ya masih ana tangga sing ngrasakan, numpake gegere tangga. Ha coba sampean nek gak gelem rukun karo tangga sampean duwe gawe, sapa sing kate bowo? Paling yo siji loro sing ora ndak mampu bate. Iki kowe berangkat bowo karo gremeng kok kate gak bowo iku kok bate. Bowo wong sing diatelno ati. Akhirnya bawa kayak syarat ngono ae. 10.000 ngono ae wis. Kayak tampil rai. Ayo bapak, sampean rukun karo tangga yo. Omah sampean dileboni maling. Sampean bengok pisan iku. Maling. Tanggamu metu kabeh gembruduk nulungi sampean. Soalnya sampean apik rukun karo tangga. Ayo coba sampean gak rukun karo tangga. Omah sampean dileboni maling. Beroa sampean bengok wing 1.000. Maling. Ya tanggamu yang mencep dewe-dewe bangkok kan saya rasak no orang no sing kudu nulungi malah disyukur no ana sing metu sitok ya gak nulungi, malah metuki malinge. Nah malinge diomongi, "Ya bener resiki ae kesuwen." Temene balen ana maneh, gawakno kancamu sing akeh. Pokoke nek omahe wong sitok iku aman-aman. Awakmu nek butuh linggis nang nggonku ana. Malah dicawisi alat. Soalnya gak gelem rukun. Rumah tangga yang ngono. Kuncinya rumah tangga bahagia itu kan rukun. Nek rukun enak. Longgo rada adoh, ngono sing wedok ngomong, "Mas, sampean rada mrene." Dere sing lanang, "Dik, sampean rada mrene." Mene gak rukun. Dere sing wedok, "Rada merana." Prana merana kelekmu lho kelek. Dere sing lanang, "Awakmu sing rada merana tak dijejeg sisan kok." Wong rukun niku penting. Eh? Pon. Samane kula melu urun pira kok. Kateng ngatur kiai. Wong sing urunake dhewe ae gak wani ngatur kok. Gak melu urun kateng ngatur. Meneng ae sak karepku. Kula sampean merengeti maulid niki. Halo. Itu di samping tujuannya untuk menanamkan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah. Sehingga bukan sekedar kita yang mencintai Rasulullah, tapi Rasulullah pun mencintai kita. Yang pertama, yang kedua, itba. Berupaya maksimal untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, nderekaken tindak lampahi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itba niku nderek. Nderek niku manut. Manut niku nderek. Nderek niku manut. Nah, rumono. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Manut niku istimewa. Uang manut mesti bakal katut. Mesti. Uang manut mesti bakal katut. Jenengan kok manut uang berangkat di masjid. Mesti katut tekan masjid. Ya senajan kaitane gak duwe niat kate jamaah di masjid. Tapi mergo sampean manut uang berangkat di masjid. Katut tutup masjid. Ya katut wudu melu sholat jamaah. Baru kaya manut. Padahal asli ini gak duwe niat jamaah. Jenengan manut wong budal pengajian, yo katut tutup nggon pengajian. Meskipun asale ora duwe niat nang pengajian, iso tutup kene. Nek wis tekan nggon niate yo dadi tepat. Wong sakmene katae ku niate beda-beda kok. Ana sing niate yo hormat nabi, ana sing niate yo kepengin ngilangi kebodohan, nambah wawasan agama, golek ridane Allah. Ana sing niate lumayan kok awleh jajan. Ana sing niate golek senggolan. Yo ana sing niate sekedar pengin roh makhluk sing jenenge Anwar Zahid. Makane begitu weruh yo ana sing ngrasani alah dibae ku. Lho jenengan kok manut wong budal nonton orkes, katut tekan nggon orkesan. Engko nek kono ana tawuran nang teman-teman watu iso katut kantem watu jenengan. Walaupun asline ora niat kate berangkat tapi mergo manut iso katut. Jenengan kok gelem manut karo kiai. Mesti katut oleh kemuliaane kiai. Mesti ini supir kula niku manut kula teng pundi-pundi. Ngono ku kula bareng aji digawe mangan, supirku yo katut digawe mangan. Mulai digawani berkat, supirku yo katut digawani berkat. Malah kadang-kadang lek karo panitia mek digawani siji ngono kiyaine ngalah, wis ben digawe mulai supire. Mangane ku lek ana nang kene kaya ana dhewe-dhewe nek ana. Njagani ngono iku nek ana, gak ana ora apa-apa. Ate bojoku ku suwenengane berkat. Kula nduki jam 2:30 bengi, mripate diutek-utek iki karo mangan berkat. Makane kula mari pengajian nang gak oleh berkat iso usah. jenengan kok manut Kanjeng Nabi mesti katut syafaat Kanjeng Nabi, katut oleh kemuliaan Kanjeng Nabi. Jenengan gelem manut Gusti Allah mbok sapiro mesti kecipratan tetesan rahmate Gusti Allah oleh karomahe Gusti Allah. Wong manut soalnya. Lah manut Kanjeng Nabi ku yo napa? Rumuse sederhana. Ngeten. Kula jenengan urip nglakoni apa wae. Iku undang-undange ngeten. Iki nek cara Kanjeng Nabi ya apa? Terus tiruan engko mesti bener. Mesti selamat, gak kira salah, gak kira cilaka. Iki nek cara Kanjeng Nabi ya apa? Kate apa wae contone? Kate mangan. Mikir, aku kate mangan. Iki nek cara Kanjeng Nabi ya apa? Terus sampeyan tiru dilakoni. Kanjeng Nabi yen badhe dahar cuci tangan dulu biar kuman-kuman penyakit enggak masuk ke dalam tubuh. Jenengan yo ngono, yen badhe dahar cuci tangan dulu, bukan hanya dunia kesehatan yang menganjurkan cuci tangan sebelum makan. 15 abad yang lalu Rasulullah sudah mencontohkan. Kanjeng Nabi yen dahar mulo nganggo driji telu. Kula sampean tiru. Tapi enggak kudu persis Kanjeng Nabi muluk nganggo driji telu. Iya Kanjeng Nabi muluk nganggo driji telu sing didahar kurma. Enak. Lah sampeyan mangan soto. Kate tiru muluk nganggo driji telu. Lah soto sak mangkok sedina suwengi. Artinya kalau memang makanan itu bisa dipuluk, ya dipuluk. Pulukannya kecil-kecil, cilik-cilik ae nek muluk, aja gede-gede, aja kaya arek-arek ngono iki kok. Driji limo kuwabe disekropno srok. Congkel diangkat sawat no munggah. Niku sing garakno wetenge kemlekaren yo ngono iku. Cilik-cilik ae. Halo. Kanjeng Nabi kalau mau makan doa tiru kula jenengan yen badhe dahar bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ngapal kabeh sepele. Ya Allah, panjenengan paringi barokah tambahi kesaenan daharan unjukan ingkang badhe mlebet ten madharan kula. Berikan berkah ya Allah, makanan minuman yang akan masuk ke dalam tubuh saya. Insya Allah nanti makanan minumannya barokah. Mohon maaf, sekarang banyak penyakit bersarang di badan, bersarang di tubuh manusia gara-gara makanan. Itu salah satu sebab akeh wong saiki iku lek kate mangan gak gelem nduk. Ndak mau doa. Ana arek cilik ae kate mangan diperkosa kanggo ndonga. Anake ayo mau makan, doa dulu. Anake apal nang sekolahan diwulang DTPG diwulangi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik lana fima yaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ibuke ya semplak-emplok ngono ae. Suwal-suwal telap-telap. Nah siji dina ibuke pas mangan ora ndonga konangan anak. Dilokne, ibu makan kok gak doa. Wis. Wong tuwa ki lek ndonga dibatin. Arek cilik roh apa cerewet. Padahal ibune ora apal. Pokoke kate apa ae mikire ngono, kate mlebu omah. Mikir, iki nek cara Kanjeng Nabi ya apa? Rasulullah mau masuk rumah, salam. Kalau di dalam ada orang, assalamualaikum. Insya Allah nanti rumahnya selamat, dapat rahmat, dapat barokah. Masuk rumah sendiri kalau tidak ada orang di dalam, assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ibu, kula kaken bu. Garwane jenengan nek saking Jawi kok pasar to kok kerja terus utuk omah ngono kok kula salam napa mboten? Paling yo masa apa kon ngono. Wis mateng apa durung ngono. Dadi sing dipikirno ku departemen perbadokan. Ora gelem muluk salam masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri dan seterusnya kate opo ae mikire. Ngapunten, kate kumpul bojo. Mikir, aku kate kumpul. Iki nek cara Kanjeng Nabi ya apa? Ben anak-anak soleh-soleh, gak kaya ngene iki, wani peting kerangan mung isore kiai ngene iki. Mikir aku kabeh kumpul bojo. Iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa? Ben anak-anake soli-soliha. Mikir terus ditiru. Kate kumpul Kanjeng Nabi ya apa? Wudu dhisik. Wudu. Ya meskipun kok batal maneh gepok senggol lho ngancane ate smackdown. Tapi wudu untuk mengusir setan. Mari wudu, Pak. Ngapunten. Aja langsung metingkring. Cara Kanjeng Nabi, salat dulu. Yo gak akeh-akeh lah, walau rakaat ini, walaupun hanya 2 rakaat salat. Iya ini nokene apa ning kono? Kok padha mlengak rono kabeh. Diterusne ora iki ngajine. Salat 2 rakaat. Mari salat, maaf. Ojo langsung. Yo wiridan walaupun sebentar. Yasin ben 7, Waqiah ben 17. Ar-Rahman ben 21. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ben 39. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ben 41. Mari ngono. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. 39. Ya Allah ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif tangga terus tangga lah papat. Sapa ngomong selak kuret no. Nunggu sing kuret itu apaan no. Diulangi kok. Duh bapak maaf. Yang penjenengan purun ngelampai ngoten. Insya Allah. Mangke rasido penjenengan. Artinya halo. Doa dulu. Kaya sing diulangno Kanjeng Nabi minimal. Allahumma jannibna syaiton wa jannibish syaitona ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan pula setan dari calon anak yang akan Kau berikan kepada kami. Ngono. Lamun duwe anak gak gampang kena godane setan. Makane arek saiki dempok beling-beling paling ya. Wong tuane yo gak gelem ndonga nek kate ngono kuwi. Mara nyengklak ngono. Makane Ibu ngapunten Bu, dielingke wong lanang kula liyan. Saman elingno Pak ndonga dhisik. Gak ndonga sik, moh aku rasa geret-geret. Mah ndonga sik. Nggih Bu nggih. Pak gak iso ndonga Pak, lho ndonga kok gak iso. Ndonga iku gak kudu bahasa Arab. Memang afdalu doa bil lughatil arabiyah, doa paling afdal paling utama pakai bahasa Arab. Iku lho sampean ngerti karepe. Atau kalau memang itu doa yang dari Quran atau maktur dari Rasulullah, at-ta'abbud bi tilawatih membacanya udah dapat pahala. Tapi lek sampean gak ngerti karepe yo, nganggo basa Indonesia kenek, basa Jawa kenek, basa apa-apa Gusti Allah ngerti yo. Nanti bang bahasa Arab keliru sing diwaca kacau ngumpul bojo. Saya sing diwaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Niku to dongane mlebu WC. Mene anake yo ngentutan kok. Wetenge blendingen nang mentrat, mentrat. Ya ndak harus seperti itu, ndak harus Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana marzaqtana. Ya artine gak apa-apa lene. Gak iso ya gak kudu mburu ngapalne ngono sing wedok siap dhewe sing lanang sithik tak ndonga sithik Allahumma duh lali yo apa dik terusane mbuh aku yo karo Allahumma Allahumma dere sing wedok kul huwaili kesuwen. Neng ayo tak tinggal turu kapok ngono. Lah kalau emang ndak bisa iso kulhu ya pakai kulhu. Nggak apa-apa, baca kulhu. Kata kumpul, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terus sampean donga cara Jawa ora apa-apa. Ya Allah Gusti, kanthi barokah kulhu kula badhe ngonoan. Ya kula badhe kikuk-kikuk. Nyuwun mugi-mugi panjenengan dadosaken putra-putri ingkang solih solihah. Ngono. Ben anak gak gampang kena godane setan. Wis kate opo ae mikire ngono? Kate salat. Mikir iki nek cara Kanjeng Nabi ya opo? Engko tepak mesti bener salate. Kanjeng Nabi kate salat isbagul wudu. Wudhu'e disempurnakno. Mari ngono, nyantai-nyantai sholatnya Rasulullah, itu kalau sholat ijen, suwe, berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama, ayat yang dibaca panjang. Tapi kalau jamaah, kos dan sedengan, gak terlalu dawa, gak terlalu ndek. Seakan-akan Islam itu sholat. Kalau tidak mau sholat berarti bukan muslim. Maksudan? Ayo dilakoni sak isoe, perintah Allah, perintah Rasulullah. Ayo dilakoni sak isoe, wis. Dikokon sedekah, sedekah. Sakuate. Ora senajan ora ikhlas ora apa-apa. Ora masalah, sing penting sedekah, ora ikhlas ya wis. Sing penting sedekah. Timbang ikhlas ora gelem sedekah. Zaman kata sodako ngenteni ikhlas ya, gak sito sodako sampe ya. Kapan sodako ngomong zaman ratau ikhlas? Gak apa-apa. Jadi ya kepingin pak, isok sodako ini, tapi sing digawe gak ono. Maaf, untuk dapat pahala sodako, iku ra kudu soge. Sama nek kepingin sodako, ojo ngenteni soge. Ya nak soge sampe ya, nek sampe mate ora soge. Kapan sedekahmu? Lu malah podo-podo gelek ganjarane sedekah. Iku luwih gampang wong melarat. Luwih enteng wong melarat gelek ganjarane sedekah timbang wong sugih. Yo gampang wong sugih iki diomongi gampang wong melarat kok. Lu temenan yo. Coba tak kasih contoh. Bapak. Misale zaman sik rodok melarat. Duwe pitik ayam. Duwe ayam limo. Terus tonggo sampean ngomong. Cak, ayame sampean cak lemu-lemue cak ngapi-api. Aku njaluk siji cak. Iki kate nyunat ponakanmu. Sampean kekno napa mboten? Kekno wong ayam sitok isih duwe papat to. Terus sampean mundak soge. Duwe sapi limo. Lawemu-lemu. Terus tonggoe ngomong, cak sapimu tak peke sitok cak oleh apa ora? Ya apa? Sapi ku kate kon pek. Ya gak apa-apa iki pek enteletonge iki ya. Padahal wong melarat duwe ayam limo sedakono nang tangga siji. Iku ganjarane padha karo wong sugih duwe sapi limo sedakono nang tangga siji. Nah ketika isek rupa ayam iso enteng ganjarane padha. Dadi ngene lho. Wong sugih duwe dhuwit 50 juta. Tarik sumbangan kanggo masjid 10 juta. Iku padha karo wong melarat duit-duit 50.000, tarik sumbangan di masjid 10.000. Enteng di. Wong melarat duit 50.000 ditarik panitia pembangunan masjid 10.000. Disukani napa mboten? Sukani 10.000 ae isih duit 40.000 kaya. Eh moro nang sugih duit-duit 50 juta. Ditarik 10 juta, nyukani napa mboten? Nyepeko. Padahal wong melarat duit-duit 50.000, sedekah 10.000, iku ganjarane padha karo wong sugih sing duwe 50 juta, sedekah 10 juta. Makane kadang kate ana wong ngomong, kok gak aku yo sing sugih, to aku sing sugih, apa-apa tak borong kabeh tak ijeni pengajian wis aku kabeh, masjid aku kabeh, mesti tarikan pengajian nyo. Pengajian bral-brol, yatim piatu bral-brol, pondok pesantren bral-brol, cara aku sugih, masjid bral-brol, bareng sugih, sik melarat ngomong ngono ku. Sik melarat ngomong ngono, sugih temen. Yo bral-brol, teletonge wis bral-brol. Mangane ngapunten. Saman lek ate sedako, gatek ngenteni soge. Yo nak soge sampean. Lah nek sampe mati gak soge, kapan sedakoe? Dilakoni sak isoe, gak evas yo wis, sing penting sedako wis enak nek cara aku wis. Nanti bang ikhlas gak gelem sedako. Nunggu suwe-suwe ikhlase katut. Dikon kon salat, ayo dilakoni salate. Sing temen, sing sregep, semangat. Mas yo gak khusyuk, gak apa-apa. Aku tahu ditakoni wong. Ih, kula niki salat mboten saged khusyuk. Yo napa iki? Apik sampean terusno salat terus, gak khusyuk ya wis. Timbangane wong iso khusyuk tapi gak gelem salat. Lho pokoke salate temen sregep semangat, syukur gelem jamaah, usahakan berjamaah. Engko khusuke katut. Khusuke katut, wong khusuk niku angel soalé. Ngapunten. Ana sing ngomong, "Hei, wong salat gak khusuk ngono iso mlebu swarga apa ora?" Iso. Ngurusan mlebu swarga iki programe Gusti Allah, ora sambok pikir. Wis direncanakno karo Gusti Allah, wis direncanakno. Dadi Gusti Allah niku Rahman Rahim, welas asih. Jo khawatir. Sing penting salate temen, semangat. Sregep usahakan berjamaah. Mas yo gak khusuk. Padha karo ana arek sekolah. Gak pinter gak? Bodho sekolahe goblok. Tapi sregep mlebune. Tau wemen nek sekolah, semangat. Iki gurune welas iki, gurune sakno. Mikir gurune. Kate dikawakno gak mentolo gurune. Latine guru, arek iki jane sekolah yo goblok yo. Tapi yo sregep tau wemen semangat. Eh goblok yo wis diunggahno. Gak mentolo gurune kate dikawakno. Gusti Allah yang ngono ndelok salate wong jager sida mukti. Salat opo ini ki dapurane? Salat kok eling sambel, eling pindang, eling bayari sekolah anak, eling blonjo macam-macam. Tapi salate kok gelem temen, semangat adik jamaah. Allah welas, kate dikawakno ndek neraka Allah gak mentolo. Eh, elek-elek ya wis diunggahno swarga. Akhire RT 12, RT 13 jager iki kabeh mlebu swarga. Sing sholat. Nah, gue nera gelem sholat, amin nganti umur cangkemmu. Nah, swargane sapa sing katekon lebon? Sing semangate lho amin. Saiki sebaliknya, ya sih gue mau gambarane, masih yo bodol, tapi sregep semangat. Munggah, masih yo gak pati khusyuk tapi sergap semangat jamaah. Munggah. Paham nggih? Paham nggih? Ana arek sekolah, pinter juara terus, ranking terus, tapi bolosan. Kawelek gak mlebu. Iki gurune mesti murang-muring. Masih yo pinter lek ngene dapurane gawe apa diunggahno. Kawakno ae. Isine-sine wong mencoreng nama baik sekolah nek perlu dikeluarkan dari sekolah karena takut sekolah ini dicap gak disiplin. Ngono. Masih ana wong iso khusyuk tapi salate arang-arang. Nek Gusti Allah yang murang muring, kan ngene dapurane gawe apa dungane swarga? Tetep nang ndek neraka ae. Ngono lho. Padha karo ngene Bapak Ibu ngapunten. Panjenengan duwe anak, rodok beli. Tapi lek diperintah wong tuwa manut, nurut, iku aku luwih seneng. Timbangane anak sopan santun. Tapi mokong lek diperintah gak gelem nurut. Nah tok rodok betik, rodok beling tapi nurut. Telu. Le apa pak? Gak bosong arek beli. Apa pak? Celak celo. Mreneo celo wong geram. Iya ya pak. Apa sih? Ini bapak itu kono rokok. Rokok apa pak? Biasai rokoknya bapak apa kadek takon bareng. Ini duit pak. Yo. Jerantal. Budal. Beli mau budal kok kan tuku rokok. Aja narek beli. Oleh rokok durung diwenehno bapaknya dilongi loro. Nah, ini gak tak longi, gak kira jumpai karo bapakmu. Dilong loro, dintes. Tutup oma, Lah ngenakno nang wong tuane apik diuncalno kedoduane. Lho Pak Rokoe Pak, tampani Pak, tampanono. Aku kate bal-balan, we, kelotak. Lawayu berangkat bal-balan. Lho tapi sampean sik iso rokokan, sik oleh rokok, anak diperintah sik manut. Sik luwe seneng beli kok. Dadi bangane anak sopan santun tapi gak manut, angel kongkonane. Le, nak dalem Bapak panjenengan nimbali kula. Ya mrene inggih ngestuaken dawuh. Engkang putra badhe marak sebo sowan wonten ngarsa panjenengan. Mlaku ning sampean gak kira bungkuk-bungkuk, gari monggo-monggo brangkang. Saking sopane brangkang ning ngarepe sampean. Tekang ngarepe sampean dingkluk terus matur. Nun sewu Bapak wonten wigatos punapa nggih kawula dipun timbali. Iki nak duit 50.000 tukana rokok, rokoknya Bapak kaya biasa aja ya, cak bungkus aja langkau susuk ini, kena Bapak meneh kaya nang warung, agen, anaknya Bapak pinter agen, dan saya Bapak kepareng kula badhe matur sak diringi pun menawi lepat, nyuwun tangga pinter mboten nateges kawula menika wantun kalian tiang sepuh estu mboten, gandeng wekdal menika kula nembe saya Bapak kula aturi monggo tumbas piyambak ayo kudun diyejut congore yang di anaknya. Iku gambaran sopan tapi mokong kaya apa? Halo. Setengah 11. Sampun. Makanya ayo wis penting dilakoni sing kemen usahakan berjamaah. Manfaate jamaah subhanallah. Manfa ayo mriki musolae diramekno nggih. Kanca-kanca remaja terutama, ayo bagaimana supaya musolae rame. Ini ki ana sing ngomong gampang diobong rame yang ngono. Wong lek jamaah iku dijamin apik, dijamin khusyuk, ngono lho. Halo. Dijamin khusyuk lek gelem jamaah, mesti dijamin khusyuk. Soale ngene, sak musola yo. Iku gak ana sing khusyuk, imame tok sing khusyuk, kabeh kesetrum katut khusyuk. Alhamdulillah. Manfaate gelem bareng-bareng. Imam gak khusyuk, makmum yo gak khusyuk dhewe-dhewe. Ono sitok tok makmume sing khusyuk. Wong e rambi yo jaji nek salat nyelempet. Tapi khusyuk salate. Lha iki baru kae makmum sing koyoke gak bejaji. Kabeh imam sak makmum liyane ketulis khusyuk. Malaikat iki modele borongan ngono nek jamaah wis. Khusyuk sitok kabeh. Khusyuk liyane karek idem, idem, idem, idem ngono. Ngono ku gayane malaikat wis ngono ku. Nek jamaah imam gak khusyuk, makmum gak ana sing khusyuk. Oh, belas gak ana sing khusyuk. Tapi lek jamaah barisane lurus rapat lho, barokah barisan sing lurus rapat kabeh ketulis khusyuk. Makane lek jamaah usahakan barisannya yang lurus rapat. Ya jagani nek gak ana sing khusyuk ngono. Menak Mas yo gak khusyuk ketulis khusyuk kon. Apa mana dadi makmum gak mikir. Makmum gak mikir belas. Lek arek manut imam, imam ngadeg, melok ngadeg. Imam tangane diangkat, melok angkat. Wah. Belas orang mikir, kau ayah balap dolin yang amin. Karun doa. Engkau imam kok melungker, melok melungker. Imam nyengongo, melok nyengongo. Imam jungkel, melok jungkel. Imam tangi, melok tangi. Dolin, amin. Ngunuhi lo. Karun malaikat itu ditulis nama solikin. Amal solat. Keterangan khusyuk. Ngono kan. Ning buku amal wis ditulis khusyuk. Nang opahe to luwe akeh. Lah nek ijin mek oleh siji nek jamaah oleh piro? 17. Ora patek pengen sampean. Coba contohnya tak gedhekno. Nek ijin oleh 10 juta, lek jamaah oleh 270 juta. Innova anyar. Oleh Fortuner. Makanya orang nara gelap jamaah itu orang bento bento wali sama para wali para salafus sholeh biar ku masya Allah cerdasnya luar biasa jenius lokal jadi masjid musola nepek orang NU rata-rata ada beduga ya itu ngundangi sampeyan hasilnya ngekek isya to jadi ngerti mancing waktu kok beduga tidak apa dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong lulangnya sapi lanang itu mantep nek lulangnya sapi wedok beda tong tong brak brak brak tong brak suarane ora padha, nguyuhe wae ora padha. Sapi lanang iso nggih angka 3, angka 8, angka 7. Engko nek oyone sapi wedok, yes, rusak kabeh angka. Yo sapi. Pap. Niki nek artine ngandani wong Sida Mukti. Wih, wong jager Sida Mukti wis manjing isa. Ayo jamaah, aja patiyah kon penelengi. Aja tendangan si madun kon tonton. Ayo jamaah isa. Iki lho, masjidmu sing kotong tong tong tong tong, langgarmu kotong tong tong tong tong, musolamu kotong tong tong tong tong. Isih ono. Wis diwarang ngono gak ono sing berangkat. Jare beduk, oh wong-wong do gendeng deng deng gendeng. Saking gak trimo sik balene meneh tong deng. Langgarmu kotong iki lho gendeng. Pramila saking menika para gendeng-gendeng sedaya ingkang kula hormati. Padha gendenge. Pun niku mawon pun 10:30. Mugi teras terus yang nggih mbak nyonyor. Niki pun sayang sangat. Mangke sing kedua terus kaya apa pangapunten. Muga-muga sing kula aturna niku wonten manfaate. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdini wa walidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi radhiyallahu tabaarak wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. Hayyina rabbana bisalam. بلغ روح سيدنا محمد منا التحية والسلام وادخلنا الجنة برحمتك دارك دار السلام تبارك ربنا وتعني في هذا الجنان والجمال والإكرام اللهم بحرمة أحد النبي الكريم اجعلنا من خيار أمته استنى بحرمة الشرك ومن قيمة زمرته استعمل ألسنتنا في مدح ونصرته اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته في الجنة مرافقته ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيد الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نيون أكم إبن بنغبنن وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته